الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة في الله وإخوة في الدين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke nasihat yang terakhir, yaitu nasihat yang ke-11. Qala al-mu'allif hafizahullah taala hadi asyara, nasihat yang ke-11 adalah aku tutup nasihat-nasihat ini dengan beberapa taujihat latifah, dengan beberapa arahan latifah yang indah, fawaid azizah dan faedah-faedah ilmiah yang sangat bernilai. Aku berpandangan bahasanya mengamalkan faedah-faedah ini a'zamul ajr, itu lebih besar dosa, pahalanya dan pahalanya, dan menyebabkan lebih tinggi derajat orang yang melakukannya di sisi Allah. Maka aku serukan pada saudara-saudara kami untuk mengamalkannya dan memperhatikannya, khususan terlebih lagi di zaman ini, satu zaman yang amat fihal fitan, tersebar di mana-mana al-fitnah. Fitnah di sini maknanya perselisihan dan perpecahan. Wasadil hawa, dan hawa nafsu lah yang menguasai banyak orang. Wa fasya al-jahlu, dan kebodohan tersebar di tengah-tengah manusia kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat dan Allah beri hidayah. Ya, maka nasihat tambahan yang pertama adalah ketahuilah akhu sunnah, wahai saudaraku ahlu sunnah, sesungguhnya jika engkau adalah sahibah sunnah, jika engkau adalah benar-benar ahlu sunnah bihaqin dengan benar, mangtulain ahlu sunnah, maka tidaklah membahayakanmu tipu daya seluruh penduduk bumi untukmu, dan tidak akan mengeluarkanmu dari sunnah tuduhan mereka kepadamu dengan mengatakan engkau adalah mubtadi hisbi. Namun jika engkau adalah berada dalam penyimpangan dan kesesatan, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuk dirimu jangan sampai engkau seperti itu, maka tidaklah bermanfaat untukmu di sisi Allah pujian seluruh manusia kepadamu, tazkiyah seluruh ulama kepadamu, tidak ada manfaatnya. Demikian pula tidaklah bermanfaat nisbatuhum iyyaka bisunnah, penisbatan mereka, pengakuan mereka bahasanya engkau adalah ahlu sunnah, dan pengagungan manusia terhadapmu dengan gelaran-gelaran yang menipu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaanmu sebagaimana yang kau telah ketahui tentang dirimu sendiri. Maka hati-hatilah engkau, hindarilah usaha menipu diri sendiri, dan cukuplah bagimu sebagai nasihat dalam kesempatan ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Katalah seandainya seluruh manusia berkumpul untuk membahayakanmu, falayaduruka ila bisyain kataballahu alaika. Jika seluruh orang bersepakat untuk mengatakan kamu mubtadi hisbi, sururi tulen, seluruhnya sepakat, maka itu tidak akan membahayakanmu, tidaklah akan menyebabkanmu jadi hisbi dan sururi dan bid'ai, kecuali jika memang Allah mentakdirkan dirimu untuk itu. Dan ketika seandainya seluruh manusia berupaya untuk ingin memberikan manfaat kepadamu, mengatakan kau adalah salafi sejati, bukan salafi imitasi, kau mau mengatakan kau adalah ahlu sunnah tulen 100% mi'ah fil mi'ah, fala yang fa'uka bisya'in, maka itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu illa bisya'in kataballahu laka, yang telah Allah takdirkan untukmu, kecuali memang jika keadaan memang demikian. Demikian juga mau'idah atau nasihat dalam hal ini adalah hadis tentang tiga orang, yang ketiganya adalah orang yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka pada hari kiamat. semoga Allah lindungi aku dan kalian darinya. Salah satunya adalah seorang yang belajar ya, supaya dia disebut alim, supaya dia disebut oleh manusia sebagai alim, maka ya, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam neraka. Orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka. Maka demikian pula orang yang belajar sunnah bukan untuk menjadi ahlu sunnah, akan tapi supaya disebut dan diakui oleh orang sebagai ahlu sunnah. Karena mengharap pujian dari manusia, dia adalah ahlu sunnah, dia adalah salafitulain dan seterusnya. Maka orang yang belajar Quran dan sunnah dengan tujuan ini adalah orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Maka nasihat yang beliau sampaikan di sini nasihat yang sangat-sangat berharga. Beliau ingatkan bahwasanya ya, ahlu sunnah adalah manhajun dan bukan kelompok, ya, ya, bukan kelompok tertentu, namun dia adalah jalan beragama. Siapa yang menempuhnya maka dia adalah ahlu sunnah, meskipun semua orang tidak mengakuinya sebagai ahlu sunnah. Dan siapa yang tidak menempuhnya, tidak menempuh jalan tersebut, maka dia bukan ahlu sunnah, meskipun semua orang mengakui dia ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah salafi, demikian juga nama yang lain, adalah nama untuk wasfun, untuk sebuah sifat. Nama yang banyak untuk sebuah satu sifat yang sama. Ya, ya. Baik nama ahlu sunnah, nama salafi, ahlul athar, ataupun yang lainnya adalah nama-nama untuk sifat yang sama. Maka ahlu sunnah dan salafi adalah wasfun, bukan alamun ala ta'ifatin, bukan isim alam, namun dia adalah wasfun, dia adalah sifat. Sebagaimana orang nyebut, ya, orang nyebut pelit itu dengan sebutan pelit, sebutan bakhil, sebutan yang lainnya, medit ataupun yang lainnya, nama itu adalah nama-nama untuk sifat yang sama, itulah pelit. Maka orang yang memang asli pelit, maka dia adalah orang pelit, meskipun satu dunia mengatakan dia bukan orang pelit. Dan orang yang tidak pelit adalah orang yang tidak pelit, meskipun seluruh dunia mengatakan dia pelit. Kan ini adalah sifat. Maka yang paling pokok dalam sifat adalah kenyataan. Kalau dia memang punya hal tersebut, maka dia punya sifat itu. Jika dia tidak punya itu, maka dia tidak memiliki sifat tersebut. Maka camkan dan perhatikan bahwasanya ahlu sunnah adalah wasfun, ahlu sunnah salafi adalah wasfun dan bukan alamun, dan ahlu sunnah dan salafi adalah manhajun mutakamilun fiddin, ada jalan yang sempurna, yang lengkap dalam beragama, dan bukan nama bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu yang jadi tolak ukur adalah kenyataan dan bukan tazkiyah orang. Dan yang jadi tolak ukur adalah kenyataan dan bukan celaan orang. Ini adalah nasihat yang sangat-sangat berharga yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah ta'ala. Meskipun seluruh dunia, seluruh manusia menuduhmu sebagai hizbi sururi mubtadi, maka lan yukhijaka minas sunnah. Maka itu tidak akan mengeluarkanmu dari sunnah, ya. Tidak akan mengeluarkanmu dari status sebagai ahli sunnah, meskipun semua manusia mengatakan kau mubtadi, sururi, ya, hizbi atau yang lainnya. Demikian juga tazkiyah semua orang terhadap dirimu sebagai ahli sunnah tidaklah memasukkanmu kepada ahli sunnah, ya. Jika memang kenyataannya bukan ahli sunnah. Maka yang menjadi kewajiban, menjadi kewajiban setiap muslim adalah menjadi ahli sunnah. Dan bukanlah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menjadi bagian dari satu kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok ahli sunnah. Yang menjadi kewajiban setiap muslim adalah memiliki sifat, bersifat dengan sifat-sifat, dengan hal-hal yang menyebabkan dia menjadi seorang yang mengikuti manhajus salaf. Dan tidak ada kewajiban dari Allah dan Rasulnya agar seorang itu menjadi bagian dan anggota dari satu kelompok, ya, kelompok salafi. Ketika salafi tersebut dijadikan sebagai nama kelompok dan dikeluarkan dari statusnya yang benar adalah nama sebagai satu sifat. Sebagaimana nasihat berharga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala di syarah Arba'in Nawawiyah ketika menjelaskan hadis Al-Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan di halaman 309 dari syarah Arba'in An-Nawawiyah terbitan Darul Thuraya, beliau katakan wala syakka annal wajib ala jami'il muslimin ayyakuna madhabuhum madhab as-salafi lal intima'a ila hisbin mu'ayyanin yusamma salafiyin wal wajibu an takuna al-ummatul islamiyatu madhabuha madhabu salafi salihi la tahazzubu illa ma yusamma salafiyun fahunaka tariku salaf wahunaka hisbun yusamma salafiyun wal matlub itiba'u salaf wal matlub itiba'u salaf ila anal ikhwan al ikhwat inna'at ila anal ikhwata as-salafiyin hum aqrabul firaqi ila suwabi walakin muskilatuhum ka ghairihim anna ba'da hadil firaqi yudalilu ba'dan wa yubaddi'uhu wa yufassikuhu. Maka beliau katakan, dinasihatkan oleh imam ahlu sunnah salafiyin di zaman ini, wala syakka dan tidaklah diragukan menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Hendaknya madhab mereka, akidah mereka adalah akidah salaf. Dan tidak ada kewajiban untuk menggabungkan diri kepada satu kelompok tertentu yang dinamai dengan salafiyin. Dan yang menjadi kewajiban seluruh umat Islam, akidahnya adalah akidah salafus saleh. Dan tidak tahazub dan tidak fanatik kelompok dengan apa dengan satu kelompok yang disebut dengan salafiyun. Maka ada dua hal yang harus dibedakan. Maka beliau katakan ada dua hal yang harus dibedakan. Hunaka tariqus salaf wa hunaka hizbun yusamma salafiyin. Maka ada dua hal yang harus dibedakan. Pertama adalah jalan salaf, manhajus salaf, dan ini menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Ini kewajiban seluruh kaum muslimin untuk mengikuti manhajus salaf, untuk mengikuti tariqatus salaf. Dan ada hizbus salafi. Maka yang menjadi kewajiban kaum muslimin adalah mengikuti manhajus salafi. Dan tidak ada kewajiban untuk menjadi anggota dan bagian dari hizbus salafi. Wal matla' itba'us salaf. Yang dituntut adalah mengikuti salaf, mengikuti manhajus salaf. Itulah yang dituntut dan yang diperintahkan. Maka ada dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama kewajiban, yang kedua tidak pernah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang menjadi kewajiban adalah seorang itu memiliki hal-hal yang dengan hal tersebut dia layak untuk menyandang sifat sebagai ahlu sunnah salafi. Dan ini adalah satu kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Dan tidak ada kewajiban dari Allah dan Rasulnya untuk menggabungkan diri, ya, kepada satu kelompok, ya, yang menamai diri mereka atau dinamai dengan salafi, hizbus salafi. Maka ada tariqatus salaf, ada manhajus salaf, dan ada hizbus salafi. Apa yang dimaksud dengan hizbus salafi yang beliau sampaikan? Yang dimaksud dengan hizbus salafi yang beliau sampaikan, wallahu ta'ala a'lam, maknanya adalah ketika nama yang mulia ini, yang merupakan sifat ini, ya, itu dijadikan sebagai nama kelompok. Baik nama kelompok secara formal, ada satu kelompok, ada satu organisasi atau ormas, atau semacam itu yang dinamai dengan kelompok dan ormas ahlu sunnah atau salafi, dan ini dijadikan sebagai tolak ukur ahlu sunnah. Siapa yang bagian dari mereka ahlu sunnah, siapa yang bukan bagian dari mereka bukan ahlu sunnah. Ataupun yang kedua adalah ketika nama yang mulia ini yaitu salaf atau salafi ini dijadikan sebagai nama satu kelompok meskipun tidak formal. Meskipun tidak formal, namun jadikan sebagai hizb non formal. Jadikan hizb non formal. Dijadikan dikatakan bahasanya yang namanya salafi di negeri ini itulah yang ngaji sama fulan-fulan, si A, si B, si C dan seterusnya. Nah, itulah yang salafi. Di luar itu meskipun akidahnya tulen 100% salafi, maka bukan salafi. Maka kelompok yang tidak formal ini meskipun dia tidak ada ketua, tidak ada ADART, namun ini telah dijadikan sebagai satu kelompok, maka ini adalah Hizbus Salafi. Dan tidak ada kewajiban untuk menggabungkan diri dengan namanya Hizbus Salafi. Maka hizbiyah itu ada dua macam. Yang pertama, hizbiyah dalam bentuk organisasi formal. Dalam bentuk organisasi formal, ada ketua, ada pendiri, ada ID, ART, ada mungkin bahkan kartu anggota dan seterusnya. Kemudian organisasi ini dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Organisasi ini jadi tolak ukur kebenaran. Kebenaran terbatas cuma yang ada dalam organisasi tersebut. Dan dijadikan sebagai tolak ukur walak wal barak. Dijadikan sebagai tolak ukur kawan dan lawan. Orang yang berafiliasi ke organisasi ini, maka dia adalah kawan. Siapa yang afiliasinya beda, maka dia adalah musuh. Maka ini hizbiyah dalam bentuk organisasi formal. Namun ada hizbiyah dan dia tidak diformalkan. Ada juga hizbiyah yang tidak diformalkan, namun kenyataan menunjukkan kalau itu hizbiyah. Meskipun tidak dinyatakan itu sebagai ketua, cuma itu dinyatakan sebagai orang yang dihormati atau orang yang dianggap di secara sikap dijadikan sebagai orang yang ditetuakan. Akan tapi siapa saja yang menyelisihi orang ini, maka dia dikeluarkan dari salafi, maka dia dikeluarkan sebagai ahlu sunnah. Siapa yang tidak mendukung dia dan kebijaksanaannya, maka dia akan dicutat dari ahlu sunnah. Nah, maka realitanya ini adalah hizbiyah. Dan dijadikanlah ini dan orang tertentu ini dan orang-orang yang sepaham dengannya sebagai tolak ukur ahlu sunnah. Siapa yang mengelompok ya, kepada mereka-mereka itulah ahlu sunnah. Siapa yang tidak, maka bukan ahlu sunnah. Maka ini hizbiyah meskipun tidak formal. Maka ini adalah hizbiyah meskipun tidak formal. Maka bukanlah syarat hizbiyah, dia harus satu organisasi formal, satu kelompok formal. Meskipun dia cuma sekedar kata orang OTB, organisasi tanpa bentuk, tidak formal. Ketika itu dijadikan sebagai ada di sana, di kelompok ini yang tidak formal ini, ciri-ciri hizbiyah, dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran, dijadikan sebagai tolak ukur hak dan batil, dijadikan sebagai tolak ukur kawan dan lawan, maka ini hizbiyah. Maka yang jadikan menjadi kewajiban, maka salafi, maka ahlu sunnah adalah sifat. Siapa itu salafi, siapa itu ahlu sunnah? Semua orang yang berakidah sebagaimana akidah salaf, berakidah dengan akidah ahlu sunnah, orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah dan tidak keluar dari ijma' ussalaf, itulah salafi. Siapapun dia, jika memang realitanya dia semacam itu, dia adalah salafi. Dia adalah ahlu sunnah. Meskipun dia tidak tergabung dalam satu kelompok, yang itu kelompok itu adalah kelompok yang di kelompok salafi, baik itu sebagai kelompok dalam bentuk organisasi resmi ataupun organisasi atau kelompok tidak resmi. Maka syarat untuk keluar dari Hizbiyah itu bukan hanya tidak tergabung, bukanlah tergabung dalam sebuah kelompok organisasi resmi Hizbi. Boleh jadi orang tersebut tidak tergelompok termasuk dalam satu organisasi yang Hizbi, namun dia juga tetap Hizbi. Meskipun dia tidak tergabung dan jadi anggota dari satu organisasi Hizbi. Karena ingat organisasi itu ada dua macam. Tidak semua organisasi itu Hizbi. Tidak semua organisasi itu Hizbiyah. Dan jika satu organisasi itu cuma sekedar jadi sarana untuk tolong menolong, sarana untuk koordinasi, ya, maka itu bukan Hizbiyah. Dan jika satu organisasi itu jadi tolak ukur hak dan batil, kebenaran dan kebatilan, tolak ukur kawan dan lawan, maka organisasi ini adalah organisasi yang ada padanya Hizbiyah. Nah, supaya orang itu terlepas dari Hizbiyah, bukanlah tidak hanya sekedar tidak tergabung dalam satu organisasi Hizbi. Boleh jadi dia tidak tergabung dalam satu organisasi Hizbi, namun dia terjangkit penyakit Hizbiyah. Maka sekedar nama Salafi itu tidaklah, bukanlah jaminan kalau orang ini tidak terjumus dalam Hizbiyah. Karena nama yang mulia itu bisa jadi nama Hizbiyah dalam sebagian keadaan. Dalilnya sebagaimana dalam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dua orang, ya, ada seorang muhajirin yang memukul pantat Ansor. Marahlah Ansor dan mengatakan, "Ya lal Ansor, ayo orang Ansor ke sini, bantu aku." Maka kemudian muhajirin mengatakan, "Ya lal muhajirin, bantu aku." Maka ketika itu sudah bertemulah dua kelompok, kelompok Ansor dan kelompok muhajirin. Hampir saja terjadi kontak fisik dan perkelahian massal. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebelum itu terjadi. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-da'wa jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah seruan jahiliyah yang kalian serukan sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan jahiliyah tersebut, ya, karena itu adalah satu seruan yang busuk. Nabi katakan seruan jahiliyah, siapa yang Nabi sebutkan seruan jahiliyah? Ya lal ansar dan ya lal muhajirin. Nabi sebut dengan seruan jahiliyah dan Nabi sebutkan dengan seruan yang busuk. Padahal Ansar sifat mulia, muhajirin sifat mulia. Akan tetapi ketika ini dijadikan sebagai Hizbiyah, akan tetapi ketika nama Ansar ini dijadikan sebagai seruan Hizbiyah, maka jadilah Nabi katakan itu seruan jahiliyah dan Nabi katakan itulah seruan yang busuk. Ketika ini dijadikan dalam sebagian keadaan sebagai Hizbiyah, meskipun Hizbiyah tanpa bentuk formal, dan seruan muhajirin jadi seruan Hizbiyah meskipun tidak ada formal, ya, maka ini menjadi seruan jahiliyah dan ini jadi seruan yang busuk. Maka demikian juga sifat Salafi dan Ahlu Sunnah. Ketika dia masih tetap dijadikan sebagai wasfun wa manhajun, maka inilah yang benar. Inilah yang jadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Akan tapi ketika nama ini, nama untuk sifat ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, dijadikan sebagai seruan Hizbiyah jahiliyah, maka ini jadi nama yang busuk. Meskipun namanya asalnya adalah nama yang mulia. Jika ada orang yang mengatakan, ya, Jangan memperlebar makna salafiyah. Maka kita katakan jawabannya memperlebar makna salafiyah sehingga orang yang bukan salafi masuk ke dalam dinilai sebagai salafi memang tidak benar. Kemudian kita katakan As'ari atau Maturidi adalah ahlu sunnah, atau kita katakan takfiri adalah ahlu sunnah, itu tidak benar. Akan tapi menyempitkan salafiyah sehingga salafiyah menjadi satu kelompok hizbiyah, meskipun hizbiyah tidak dalam bentuk formal, itu pun juga tidak benar. Namun kembalikan sebagaimana makna yang sebenarnya, dia adalah wasfun, sifat untuk semua orang yang ada pada dirinya definisi ahlus sunnah. Kemudian nasihat yang kedua, ketahuilah bahasanya ulama ahlus sunnah yang kokoh, sesungguhnya mereka sampai derajat sebagaimana derajat yang mereka dapatkan berupa minarifati, yaitu derajat yang tinggi dalam agama, dan menjadi imam, jadi teladan dalam agama, adalah mereka mendapatkan itu semua dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allah beri mereka taufik untuk bersabar dan yakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum," dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel a'immatan, para imam. Yang dimaksud imam di sini apa? Teladan. Teladan dalam kebaikan. Yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Dan ini terjadi lama subaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Meskipun ayat ini bicara tentang Bani Israel, namun Syekhul Islam Taimiyah membuat kesimpulan secara umum berdasarkan ayat di atas, bisabri wal yakin tunalul al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin, maka didapatlah dan diperolehlah al-imam fiddin, status imam dalam agama, status teladan dalam agama. Dan mengharapkan untuk menjadi imam dalam agama adalah satu hal yang diperintahkan. Berbeda imam dalam dunia, mengharapkannya adalah satu hal yang tercela. Menjadi imam dalam agama, mengharapkan jadi imam dalam agama, satu hal yang diperintahkan. Dalilnya adalah doa yang Allah ajarkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu teladan yang baik, yang jadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu imam dalam agama. Dan yakin adalah kekuatan dalam ilmu yang dibangun di atas dalil yang benar dan pemahaman yang benar. Maka hendaklah kita berharap untuk mendapatkan hal ini. Duna berbeda dengan apa yang, dengan kepuasan yang dimiliki oleh sebagian penuntut ilmu untuk diri mereka sendiri. Sebagian mereka puas ketika mereka, jatah mereka dalam ilmu cukup dengan mengikuti ulama atau sekedar jadi penuntut ilmu biasa. Kemudian ditambah klaim bahasanya kebenaran bersama dengan ulama yang dia takliti. Wa mafahima sunnata ahadun ghairuhu. Dan tidak ada yang faham sunnah seorang pun selain ulama yang dia kagumi. Dan yang namanya sabar adalah kesabaran jildun ala talabil ilm, adalah kesungguhan, kesabaran dalam menuntut ilmu diri dengan mengamalkan ilmu dan menyibukkan waktu baik di malam ataupun di siang hari untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang lemah tekad mereka dari hal itu, wa akhladu lirahah, dan dia cenderung kepada santai, kepada kesantaian, dan dia pasrahkan dirinya untuk mengikuti keinginan, berbagai keinginan nafsunya. Maka dia tidak punya semangat untuk menuntut ilmu, tidak pula ada ketaatan dengan mengamalkan ilmu. Kemudian yang nasihat yang ketiga, ketahuilah bahasanya memfonis kafir, memfonis orang lain sebagai mubtadi atau sebagai orang yang fasik adalah hakun lillah Allah. Maka waspadalah, janganlah engkau memfonis orang sebagai orang kafir atau memfonis orang lain sebagai mubtadi atau memfonis orang lain sebagai orang yang fasik, dan orang tersebut adalah orang yang tidak berhak untuk mendapatkan vonis-vonis itu semua. Meskipun ada orang lain yang menilaimu sebagai orang kafir, menganggapmu sebagai mubtadi dan menganggapmu sebagai orang yang fasik. Meskipun orang itu menganggap kita sebagai mubtadi, maka ini jangan jadi alasan pembenar kita untuk menuduh orang lain sebagai mubtadi. Meskipun orang menyebut kita hizbi, namun ini bukanlah jadi alasan bagi kita untuk menuduh orang lain sebagai hizbi. Ketika dia bukan hizbi, dan seterusnya. Dan satu hal yang patut diperhatikan bahasanya, ya, bukanlah syarat ya, ahlu sunnah itu maksum dari salah. Bukanlah syarat dari ahlu sunnah, syarat sah untuk menjadi ahlu sunnah, maksum dari kesalahan, baik kesalahan berupa maksiat ataupun kesalahan berupa bidah ataupun kesalahan berupa ta'asub dan hizbiyah. Itu bukan syarat. Maka tidak benar anggapan sebagian orang kalau ada seorang yang pacaran kemudian keluar dari ahlu sunnah. Kalau ada orang yang halikul liha ngerok jenggotnya, maka dia bukan ahlu sunnah. Kalau dia seorang musbil, maka dia bukan ahlu sunnah. Kalau dia enggak pakai sarung, maka bukan ahlu sunnah. Kalau dia pakai jahab, kalau dia pakai dasi, maka keluar dari sunnah. Kenapa? Berarti orang ini punya anggapan syarat ahlu sunnah adalah maksum dari maksiat. Seandainya itu adalah maksiat dan sebagainya bukan maksiat, maka ini adalah maksiat dan itu tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah itu tidak identik dengan muti', dengan orang yang taat. Ahlu sunnah ada dua macam. Ada ahlu sunnah dan dia ada seorang yang muti'un, multazimun, dan ada ahlu sunnah yang dia asi. Ada ahlu sunnah yang dia tukang maksiat. Dan semuanya ahlu sunnah. Lihat penjelasan yang telah lewat tentang kapan seorang itu keluar dari sunnah. Maka jika penjelasan tadi telah dipahami, maka penjelasan ini tidak masalah. Akan bisa dipahami dengan benar dan baik. Dan ingat, bukanlah syarat ahlu sunnah dia bebas, bersih dari bid'ah. Boleh jadi dia punya pendapat yang bid'ah, dan dia tetap ahlu sunnah. Karena dia terjumus ke dalam bid'ah tersebut, tidak dia sengaja. Boleh jadi karena ijtihad, boleh jadi karena itu sebatas pengetahuannya, atau boleh jadi karena ikut-ikutan, dan kewajiban dia baru memang ikut-ikutan, karena kemampuan ilmiahnya memang segitu. Oleh karena itu, maka ada sebagian ulama-ulama besar ahlu sunnah dan punya bid'ah. Dan bid'ah mereka ini tidak mengeluarkan dari sunnah. Maka ingat, bukanlah syarat ahlu sunnah adalah orang yang bersih dari bid'ah sama sekali. Boleh jadi dia punya bid'ah dalam masalah ibadah, atau punya bid'ah dalam masalah i'tiqad. Namun jika bid'ahnya ini karena ijtihad, atau karena salah faham, takwil, atau karena subhat, atau yang lain, itu tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Dan bahkan tidak semua bid'ah itu mengeluarkan dari ahlu sunnah. Hanya bid'ah dalam jenis tertentu saja, yang sebagaimana keterangan yang lewat, yang mengeluarkan orang dari sunnah. Demikian juga, bukanlah syarat sah ahlu sunnah bebas dari ta'asub. Boleh jadi orang itu punya penyakit ta'asub. Penyakit ta'asub itu maksiat. Mukhalafah, penyimpangan. Ya. Karena dia demikian kagum dengan guru yang tempat dia menimba ilmu, ya, maka ya, dia terkena ta'asub. itu tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Demikian pula, bukanlah syarat ahlu sunnah, syarat sah ahlu sunnah bersih sama sekali dari faham hizbiyah. Boleh jadi seorang itu memiliki satu jenis hizbiyah, karena dia kagum dengan gurunya atau dengan teman-teman gurunya, akhirnya dia bikin hizbiyah, dia terjumus dalam hizbiyah yang ahlu sunnah lah, yang belajar sama gurunya dan teman-teman gurunya, maka dia terjumus dalam hizbiyah. Namun terjumusnya dia, kenapa dia terjumus dalam hizbiyah ini? Karena satu sebab, dan ini tidaklah mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Oleh karena itu maka kita, ini berkaitan dengan ketika ada orang menuduh kita hizbi, maka ini bukanlah alasan kita untuk membalik dia menuduhnya dengan hizbi dan tidak lagi salafi dan hizbi karena ada pada dirinya hizbi ya. Maka boleh jadi dia pada dirinya ada hizbi ya, nah itu tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Kembalikan kepada pengertian kapan seorang itu keluar dari sunnah. Kalau ini tetap dipahami, maka ini akan dipahami. Maka boleh jadi dia punya hizbiyah, ada pada dirinya dia hizbiyah, dia tetap ahlu sunnah. Kenapa? Karena tidak ada pada dirinya dua hal yang siapa yang melakukannya, maka dia keluar dari sunnah. Fa'inna ahlu sunnati makasunya ahlu sunnah, mereka tidaklah membalas kezaliman orang-orang yang menyimpang dari ahlu sunnah dengan kezaliman. Namun membalas kezaliman dengan kezaliman ini adalah sima ahlil bidah. Adalah ciri khas ahlil bidah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Khawarij mengkafirkan ahlul jamaah. Al-jamaah sama dengan ahlu sunnah. Menyakini kafirnya ahlu sunnah. Demikian juga Mu'tazilah mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka. Demikian juga Rafidah mengkafirkan ahlu sunnah. Dan ahli bid'ah yang tidak mengkafirkan, maka minimal memfasikkan orang di luar kelompoknya. Sedangkan ahlu sunnah, mereka mengikuti kebenaran dari Rabbnya yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Dan mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka, bahkan mereka ahlu sunnah. Lihat perkataan masyhur Syekhul Islam Taimiyah, hum, ini ahlu sunnah, a'lamu bil haq wa arhamu bil khalq. Sifat dari ahlu sunnah atau sifat ulama ahlu sunnah, mereka adalah orang yang tahu tentang kebenaran, lebih mengetahui kebenaran daripada ahli bidah, dan mereka lebih sayang kepada ahli bidah, kepada makhluk diantaranya ada ahli bidah, melebihi kasih sayang ahli bidah kepada diri mereka sendiri. Karena ahlu sunnah itu arhamu bil khalq, maka ahlu sunnah tidak membid'ahkan orang yang memang bukan ahli bidah, meskipun mereka membid'ahkan ahlu sunnah. Dan karena ahlu sunnah itu arham bil khalq, maka mereka tidak mengkafirkan orang yang tidak kafir, meskipun orang tersebut mengkafirkan ahlu sunnah. Kemudian yang keempat, janganlah engkau memboikot orang yang memboikotmu. Min ikhwanika, padahal dia adalah saudaramu dalam agama. Jika memang memboikot orang tersebut tidaklah disyariatkan, lalu bagaimanakah yang kita lakukan? Padahal dia adalah orang yang memboikot kita, apa sikap yang harus kita lakukan kepada orang yang memboikot kita, mendiamkan kita? Beliau nasihatkan, dahulilah dia untuk mengucapkan salam, dan bersikaplah lemah lembutlah engkau padanya, carilah simpati hatinya, dan ketika dia mau duduk, maka hilangkan darinya subhat yang dia menghajarmu karena subhat tersebut, karena salah faham. Hilangkan darinya salah faham ya, karena salah faham tersebut dia menghajarmu. Namun jika dia tetap memalingkan muka setelah itu, sudah dijawab salam, sudah diupayakan untuk ditegur, dia tetap memalingkan muka, apa yang harus kita lakukan? Maka Yang pertama adalah janganlah engkau berkeyakinan untuk memboikotnya dengan hatimu. Wala tuzaril nafsaka, dan janganlah engkau sibukkan dirimu, ya. Dan janganlah engkau sibukkan dirimu untuk membalasnya. Maka dengan itu maka engkau terbebas dari dosa memutus hubungan, dan dialah yang al-mu'akhidhu, dialah yang akan al-mu'akhadhu, dialah orang yang akan mendapatkan hukuman disebabkan karena memutus hubungan. Maka ketika ada orang memboikot kita, maka kata beliau, ucapkan salam badannya. Ketika sudah kita berusaha untuk mendekatinya dan ucapkan salam badannya, dia tetap berpaling muka, ya, maka ya, seandainya besok kemudian kita tidak menegurnya lagi, nampaknya diisyaratkan oleh beliau, itu tidak masalah. Asalkan dalam hatimu tidak ada keinginan untuk memboikotnya. Seandainya orang ini cair, ya tidak masalah kita bertegur sapa. Beliau katakan, fala tak takut hajrohu. Jangan punya keyakinan dan keinginan untuk memboikotnya atau untuk membalas boikot dengan dia. Dan seandainya ada kesempatan, kita akan berusaha untuk baik dengannya. Kemudian berkaitan dengan masalah menghadapi celaan orang, maka ada satu penjelasan yang sangat bagus disampaikan oleh penulis. Celaan manusia kepadamu itu ada dua macam. Yang pertama, boleh jadi mereka melecehkanmu berkaitan dengan pribadimu. Yang kedua, mereka mencelamu dengan menisbatkan kebatilan kepadamu, dengan mengatakan kalau engkau punya pendapat, perkataan yang menyelisihi akidah Ahlussunnah. Maka menyikapi dua celaan ini, kita berikan sikap yang berbeda. Maka jika engkau dilecehkan fi nafsika, dan yang dilecehkan adalah pribadimu, semacam orang yang menyelisihimu mengatakan bahasanya kamu sesat, atau kamu bodoh, atau engkau tidak faham, maka janganlah engkau memberikan pembelaan terhadap dirimu. Karena jika engkau memberikan pembelaan, maka engkau terjumus dalam satu dosa, yaitu tazkiyatun nafsika, adalah mengunggul-unggulkan dirimu. Dan dalam hal ini terdapat ya, kecelakaan yang nyata. Jika ada orang yang menyatakan dasar kamu ini bodoh, maka jawablah, ya memang saya itu masih banyak kurang ilmu, memang saya ini bodoh. Jangan dibalas, jangan membela diri dengan mengatakan ketika dia menuduh dasar kamu ini orang bodoh, enggak, saya orang pinter. Nah, itu jatuh dalam tazkiyatun nafs. Ketika orang mengatakan kamu ini orang yang tidak faham, jangan membela diri dengan mengatakan saya ini faham. Jangan, itu tazkiyatun nafs. Namun katakan apa? Ya memang banyak hal yang masih belum saya pahami. Saya baru belajar dikit-dikit. Ya, kalau Anda mungkin memang orang yang memang sangat paham, ya, maka berilah saya kepahaman. Balas saja demikian. Dosa kamu orang bodoh, jangan katakan saya enggak bodoh. Kalau saya enggak bodoh berarti saya pintar. Jangan menggunakan nafyu. Jangan membalas ketika itu berkaitan dengan pribadi, maka membela diri ya, tidak boleh dengan an-nafyu. Kamu orang bodoh, jangan balas saya enggak bodoh. Salah. Karena itu tazkiyatun nafs. Kamu enggak faham, jangan katakan saya ini faham. Kamu itu enggak dong, saya ini dong. Jangan dibalas demikian. Jangan menggunakan an-nafyu untuk membela diri jika itu adalah celaan terhadap pribadi. Kamu ini orang jelek, ya, jangan katakan saya itu enggak jelek. Kamu ini busuk, jangan katakan saya itu enggak busuk, saya itu wangi. Ya, itu tazkiyatun nafs. Wala tuzakku anfusakum, Allah katakan jangan kamu unggul-unggulkan dirimu. Kenapa ketika Allah mengatakan kamu busuk, ya memang banyak perilaku saya masih busuk, tolong doakan saya supaya busuknya berkurang. dan saya pun berdoa kepada Allah semoga Allah mengurangi kebusukan dalam perilaku dan hati saya. Kamu ini orang kurang ajar. Ya memang saya masih banyak kurang ajar ya, pada diri sendiri, kepada hak Allah, kepada orang tua ya, ya. Tolong doakan saya supaya berkurang kurang ajarnya. Dan saya pun berdoa kepada Allah semoga Allah ya, memberikan saya taufik agar mengurangi kadar kurang ajar saya kepada Allah, kepada orang tua dan kepada yang lainnya. Itu jika celaan orang kepada dirimu adalah berkaitan dengan pribadi. Dan ini berlaku umum baik dalam masalah ini, masalah sunnah dan bid'ah ya, ataupun ya, ribut antara dua orang. Dan sikap yang benar boleh contohkan waqad dzamma rajulun ahadul a'immatis salaf. Ada seorang yang mencela salah seorang imam salaf di kalimatnya dengan satu kata-kata. Maka jawaban beliau kepada orang yang mencelanya, ma aba'atta, tuduhanmu tidak terlalu jauh. Memanglah seperti itu diriku. Ya, tuduhanmu tidak terlalu jauh. Kamu jahil. Ya, memang tuduhanmu, penilaianmu terhadap diriku semacam itu tidak terlalu salah. Nah, tidak terlalu jauh dari kebenaran. Ya, memang keadaan saya masih banyak bodoh. Ya, apalanya dikit. Yang faham juga pas-pasan. Ya, katam kitab juga cuma baru berapa. Itu pun yang tipis-tipis. Yang tebal, murni belum pernah khatam, majmu' fatawim taimiyah juga belum pernah khatam, ini majmu' sarah muhadab juga belum pernah khatam, Ibnu Katsir juga belum pernah khatam, Tobari juga belum pernah khatam, bodoh saya ini, enggak salah kalau kamu bilang saya bodoh. Maka belum mengatakan ma'aba'atta, tuduhanmu pada diriku tidaklah jauh dari kebenaran. Ya memang itulah, kurang lebih seperti itulah diriku, bodoh, busuk dan seterusnya. Wakatkan ahlul bid'ah, dan para ahli bid'ah telah mensifati atau memfonis ulama sunnah bil adzaim dengan tuduhan-tuduhan yang besar tentang person ulama ahli sunnah. Namun gimana sikap para ulama ahli sunnah yang jadi teladan kita? Maka mereka para ulama ahli sunnah tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan yang besar tersebut, karena itu adalah tuduhan berkaitan dengan pribadi, kepribadian. Dan mereka cuma yarduna alaihi, membantah ahlil bidah dalam kesalahan yang mereka miliki berkaitan dengan agama, dan mereka pun menginginkan menasihati umat, maka cukup mereka sebagai teladan untuk kita. Ini pelecehan jenis pertama, pelecehan terhadap pribadi. Kemudian yang kedua, jika orang yang menyelisihimu tersebut menisbatkan dirimu syai'an minal aqwal batilah, pada salah satu perkataan yang batil, akidah yang batil, semacam orang tersebut mengatakan fulan kada wa kada, si A itu adalah orang yang mencela sahabat misalnya, si A tersebut adalah takfiri misalnya, dan dia menisbatkan kepadamu satu pendapat yang kau tidak pernah mengatakannya, maka kalau ini fan fi hadza an nafsika, tiadakan hal tersebut dari dirimu sehingga tidaklah kebatilan dinisbatkan pada dirimu, maka gunakanlah nafyu. Tapi kalau untuk celaan terhadap pribadi, jangan gunakan nafyu. Kalau celaan terhadap pribadi, tidak boleh menggunakan nafyu, karena menggunakan nafyu, menggunakan peniadaan, menyebabkan terjebus dalam tazkiyatun nafs yang terlarang. Dan kalau ini si A itu mencela sahabat, si A itu takfiri ya, atau ucapan semacamnya ya, maka gunakanlah an-nafyu ya, katakanlah saya tidak takfiri, saya mengkafirkan orang yang Allah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, dan takfir adalah orang yang mengkafirkan sembarangan. Saya memuliakan sahabat, saya doakan mereka, saya akui mereka ahlul jannah dan seterusnya, saya tidak pernah mencela sahabat. Nah, ini gunakan nafyu. Fanfi hadza an nafsika. Wa mazalal ulama, dan para ulama terus menerus mengingatkan ya, berbagai perkataan yang dinisbatkan kepada mereka padahal mereka tidak mengatakannya. Dan ini bukanlah termasuk tazkiyatun nafas sedikit pun, bukanlah tazkiyatun nafas yang terlarang sedikit pun. Makanya adalah bentuk memberikan nasihat, mengendaki kebaikan untuk umat. Fa farqun baina hadhihi surati wallati qablaha. Maka bedakan antara pembelaan yang ini dan pembelaan sebelumnya. Maka berpegang teguhlah dengan petunjuk para ulama dalam masalah tersebut, dan janganlah engkau menjadi seperti sebagian orang-orang yang bodoh. Ya, jika dia berbicara idza ta'atukul mafihim bi kalimatin, jika ada orang yang berkomentar miring dengan satu kata tentang dirinya, mala dunya sanaan wa tamhijan li nafsihi. Maka dia penuhi dunia dengan pujian dan sanjungan untuk dirinya sendiri. Ini beliau katakan ini adalah perilaku orang yang jahil atau ba'dul jahilin, karena tidak semua jahilin semacam ini. Sebagian orang-orang yang bodoh ketika dia dicela, maka dia memberikan kontor balik dengan apa? Memuji-muji dirinya. Dia penuhi dunia dengan pujian terhadap dirinya. Na'udzubillah minal khudlan. Kita memohon perlindungan dari Allah, ya, dari al-khudlan. Al-khudlan maknanya ada mutawfiq, ya, tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ketahuilah bahasanya manusia itu agung disebabkan amal yang dia lakukan. Maka jika Anda di atas sunnah, maka setiap hari Anda akan bertambah agung di dalam sunnah, dan tidak akan berlalu beberapa hari lamanya sehingga akhirnya Anda menjadi teladan dalam sunnah. Sebagaimana firman Allah di surat As-Sajdah yang tadi telah kita baca. Wa in kunta 'alal bid'ati, namun jika engkau berada dalam bid'ah, jika engkau ahli bid'ah, maka engkau setiap hari akan menjadi orang yang agung dalam bid'ah. Bertambah memperjuangkan bid'ah, maka akan semakin mulia dalam dunia bid'ah. Dan akan semakin mulia di antara kalangan ahli bid'ah. Dan tidak akan berlalu beberapa hari yang lama sampai akhirnya menjadi imam dalam bid'ah, pemimpin dan teladan dalam bid'ah. Kalau mau jadi mubtadi itu lain, ya seperti dia itulah, menjadi imam dalam bid'ah. Dan tentang adanya orang yang jadi imam dalam kesesatan, maka ini telah Allah firmankan di surat Maryam ayat yang ke-75. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul man kana fid dalalati, katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahu rahmanu mudda. Falyamdud di sini fil amr maknanya khubar, sebagaimana di tafsir Jalalain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mudda, memberikan bantuan kepadanya. Memberikan bantuan kepadanya dalam kesesatannya. Allah berikan nikmat dan seterusnya, sehingga dia akan menjadi orang yang hebat dalam kesesatannya. Dan Allah berfirman tentang Fir'aun dan para pengikutnya, setelah Allah katakan mereka adalah orang-orang yang sombong tanpa alasan yang bisa dibenarkan, Allah katakan wa ja'alnahum a'immata yad'una ila nar. Kami jadikan mereka, Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, sebagai para imam, pemimpin dan teladan yang mengajak orang-orang yang dia ajak menuju neraka. Maka ada dua jalan. Fakhtar li nafsika, maka pilihlah untuk dirimu. Minal amal yaum, amal apa yang engkau lakukan hari ini yang engkau ingin untuk menjadi imam dalam amal tersebut esok hari. Maka sekarang tinggal ada dua jalan. Mau komitmen dengan sunnah, terserah apapun komentar orang, ataukah komitmen dengan bid'ah. Hadza wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata bah Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, kanal faraq minha. Buku ini selesai ditulis di kota Madinah An-Nabawiyah pada tanggal 8 bulan 10 tahun 1424 Hijriah. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji dalam kesempatan beberapa hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu salam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa rudawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan silakan.